Kita akan belajar saktah. Apa itu saktah? Saktah yakni berhenti sesaat tanpa mengambil nafas. Wajib jika membaca wasal pada empat tempat dan tidak wajib pada dua tempat. Jadi bacaan saktah untuk riwayat Hafs dari gurunya Asim Ibn Abi Najud ini ada empat tempat, ya. Empat diantaranya, ya, wajib. Ya, wajib untuk dibaca saktah. Ya, kalau kita wasol, ya, kalau kita wasol maka tanda saktah harus difungsikan. Ya, kita membaca dengan saktah berhenti saat tanpa mengambil nafas. Kemudian kita lanjutkan bacaan. Yang wajib, ya, kita lihat. Yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kallabal. Ya. Ini saktah pada tempat lam, pada huruf lam, ya. Bukan waqaf. Bukan tempat waqaf di sini. Ya. Yakni kalau kita waqafkan di sini pun tetap harus mengulang dari kalla lagi. Misalkan kallabal sampai bal ini kok kita tersedak misalkan. Ya. Maka harus mengulang lagi. Harus mengulang dari kalla lagi. Ya, enggak bisa dilanjutkan karena belum sempurna maknanya atau tidak berawal dari kalimat yang sempurna. Nah, kalau kita wasolkan maka harus dibaca saktah. Yakni enggak boleh diidghamkan. Jangan dibaca idgham kallabarrana. Ya. Harusnya terjadi idghamnya enggak? Lam sukun bertemu ra, hukumnya idgham. Seperti kata bal rafa'ahullah, dar rafa'ahullah. Namun pada kalimat ini ya dibaca saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Ya, enggak boleh apa? Kalla barana. Ya. Enggak boleh menurut riwayat Hafs, ya. Walaupun seandainya kita baca seperti itu tidak dianggap salah fatal karena sebagian qiraah pun membaca wasal tanpa sakta. Baik. Kalla idza balagati taraqi. Wa qila man raqa. Tetap diberi gunnah man raqa. Nah, ini yang kedua, yaitu dalam surat Al-Qiyamah. Yang ketiga dalam surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Tadi kata kita wakafkan tadi, ya. Tadi kita baca wakaf. Karena memang marqadina di situ ada tanda wakaf dan memang secara makna sempurna. Boleh wakaf tidak? Boleh, ya, boleh wakaf. Yang tidak boleh apa? Nyambung tanpa sakta. Jadi cara yang atau yang kurang tepat adalah membaca wasal. Misalkan qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya, seperti ini namanya wasol tanpa saktah. Nah, ini yang enggak boleh. Bagaimana kalau wasol pakailah saktah, ya. Nah, sekarang kita baca dengan wasol. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ya. Kalau tidak kuat, ahsan, waqaf saja. Waqaf di tanda waqaf qila. Yang keempat dalam surat Al-Kahf. Al-Kahf ayat pertama 6. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunh. Ini waqaf. Boleh. Afdal waqaf. Ya. Yang tidak boleh. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'sa. Ya. Karena kata 'iwaja asalnya apa? 'Iwajan. Asalnya adalah munawwan, bertanwin. Ya, yang enggak boleh membacanya dengan menyambungkan tanpa saktah. Nah. Dan ini ada isyarat memang seharusnya dibaca dengan saktah saat kita wasolkan, sehingga tanda tanwin memang tidak dituliskan, ya. Karena tariqah menyambungkan tanpa saktah itu termasuk, ya, kesalahan ya, khafi dalam riwayat hafiz, sehingga memang kalimat iwaja dalam mushaf antum dapati tidak ada tanda tanwinnya, ya. Isyarat bahwa sebaiknya dibaca saktah, ya, atau seharusnya dibaca saktah saat wasol. Kemudian yang kelima dan keenam ini sifatnya apa? Mustahab. Yani apa? Jaiz. Boleh. Boleh saktah, berarti boleh lanjut. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Baca. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ya, surat Al-Haqqah. Baik. Boleh berhenti atau afdal berhenti? Boleh saktah, ya. Contoh saktah seperti ini. Kalau tadi namanya wasol tanpa saktah, sehingga diidghamkan. Ya, contoh saktah. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Baca saktah. Ma kemudian yang keenam, tempat yang kedua yang sifatnya jaiz adalah akhir surat Al-Anfal. Kalau ingin disambungkan langsung dengan awal surat Taubah, ya, maka boleh langsung disambungkan sehingga terjadi bacaan qalb atau iqlab. Inna Allah bi kulli syai'in alimun bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Atau dibaca saktah. Inna Allah bi kulli syai'in alim bara'atun min Allah wa rasulihi. Saktah boleh. Ya. Lanjut juga boleh. Waqaf lebih baik tentunya. Waqaf lebih baik. Baik.